Halo, sini duduk bareng kita. Selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita. Hari ini kita bakal bedah materi yang sangat krusial buat kamu yang sering bergelut dengan antarmuka web. Khususnya, kita akan membedah sebuah teks arsitektur front-end, tepatnya bab 14 yang fokus membahas state management dan performance. Ya, ini topik yang sering bikin pusing banyak tim engineer di lapangan sih. Benar banget. Nah, buat ngebuka sesi ini, coba deh kamu bayangin skenario ini. Kamu baru aja meluncurkan sebuah aplikasi dashboard analitik kan? Di awal tuh semuanya kerasa sangat cepat. Waktu mock aplikasinya di bawah 2 detik. Mulus banget. Impian semua developer ya. Itu mulai terasa sangat lambat. Mengetik di kolom pencarian aja tersendat-sendat. Navigasi terasa super berat. Pertanyaannya apa yang salah di sini? Pasti insting pertamanya nyalahin frameworknya. Tepat, selalu framework yang disalahkan. Tapi mari kita bedah ini. Dari teks yang kita pegang, akar masalahnya itu hampir tidak pernah ada pada framework atau rendering engine yang kurang cepat. Penyakit aslinya justru ada pada design state yang, ya, kacau balau. Betul sekali. Dan yang sering nggak disadari adalah, performa buruk yang dirasakan pengguna itu sebenarnya cuma gejala. Itu cuma efek ujungnya. Penyakit aslinya atau akar dari semua kelambatan itu adalah arsitektur data yang berantakan dari awal. Berantakan gimana tuh maksudnya? Jadi begini, tim developer itu kan biasanya panik ya pas lihat aplikasinya lambat. Terus mereka langsung lompat ngelakuin optimasi di level komponen, kayak nambahin fungsi memoization di sana-sini. Padahal kalau struktur datanya mulai dari data API sampai status filter, dicampur aduk tanpa strategi, optimasi di level UI nggak bakal banyak nolong. Ah, jadi ibaratnya pondasi rumahnya udah miring, tapi kita malah sibuk ngecat temboknya biar kelihatan bagus ya. Nah, analogi yang pas. Oke, sebelum kita masuk ke jurang yang lebih dalam, sebenarnya apa sih definisi state dalam dunia front-end modern ini? Karena kayaknya orang sering menyamaratakan semua data itu sebagai state yang sama. Itu dia kesalahannya. Di sumber materi kita, kompleksitas ini dipecah dengan mengklasifikasikan state menjadi 6 jenis yang berbeda. Karena memang tidak semua data diciptakan sama. 6 jenis? Boleh kita urai satu-satu? Mulai dari yang paling sederhana dulu deh. Boleh. Yang pertama itu local component state. Ini murni data lokal di satu komponen aja. Misalnya, status apakah sebuah drop-down lagi terbuka atau tertutup. Atau teks yang lagi kamu ketik di form sebelum ditekan kirim. Komponen lain nggak perlu peduli sama data ini. Oke, masuk akal. Terus yang kedua? Kedua itu shared atau global state. Nah, ini data yang memang harus dipakai bareng-bareng sama banyak komponen di berbagai halaman. Contoh gampangnya, preferensi tema dark mode atau status login pengguna. Sip. Tapi seringnya tuh batas antara lokal dan global ini jadi blur ya di lapangan. Banget. Kadang developer masukin state lokal ke global cuma buat jaga-jaga. Nah, lanjut yang ketiga. Ini yang paling sering jadi biang kerok. Server state. Oh, data yang kita tarik dari API itu ya? Betul. Server state ini punya karakteristik khusus. Data ini sebenarnya bukan milik klien, kita cuma minjam snapshot dari server. Jadi, dia sangat rentan menjadi usang atau stale karena bisa aja diubah oleh pengguna lain di database aslinya. Wah, kebayang sih kasanya. Berarti mencampur server state dengan state lokal itu sumber masalah dong? Jelas. Server state itu butuh mekanisme rumit kayak caching dan background refetch. Kalau dicampur sama state lokal, manajemen aplikasimu bakal hancur. Lanjut ke yang keempat nih, apa tuh? Keempat ada derived state. Ini data hasil hitungan dari state yang udah ada. Misalnya kamu punya list barang di keranjang, nah total harga itu adalah derived state. Kamu nggak perlu bikin state baru buat nyimpen totalnya, cukup dihitung ulang aja. Ah iya, banyak tuh yang malah bikin state terpisah terus bingung sendiri ngesinkronisasinya. Tepat sekali. Terus yang kelima ada ephemeral atau UI state. Ini kayak animasi loading atau notifikasi pop-up yang cuma muncul sebentar banget. Cuma numpang lewat lah ya istilahnya. Iya, murni urusan visual sesaat. Dan yang terakhir, keenam, itu persistent state. Ini state yang kita simpan di local storage atau parameter URL supaya datanya tetap ada walaupun halamannya di-refresh. Kayak token autentikasi misalnya. Oke, berarti mencampur adukan keenam kasta state ini tanpa strategi yang jelas adalah jalan ninja menuju kehancuran aplikasi ya. Coba kamu bayangin, data server digabung sama animasi loading spinner di satu tempat yang sama. Kacau banget pasti. Memang kacau. Makanya, kalau kita abaikan pemisahan ini, kita bakal mengundang monster-monster teknis. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Mari kita bedah monster-monster ini. Di teksnya disebutkan beberapa bug arsitektural dan anti-pattern yang sering banget muncul. Yang pertama ada state duplication dan inconsistent source of truth. Ini gimana ceritanya? Sederhananya, ini terjadi kalau kamu punya data yang sama tapi disimpan di dua tempat berbeda, di sisi klien. Misalnya, kamu ambil data profil dari server, masukin ke global state. Terus pas mau edit profil, datanya dikopi ke state lokal di form. Terus pas di save, yang di form berubah, tapi yang di header navigasi masih pakai data lama yang di global state? Nah, itu persis. UI kamu jadi menampilkan info yang saling bertentangan karena aplikasinya nggak punya satu sumber kebenaran yang valid. Mimpi buruk banget itu buat ngedebug-nya. Terus, di teks juga ada ngebahas race condition. Ini juga ngeri sih. Coba ceritain skenario-nya. Bayangkan kamu punya dua tombol filter. Kamu klik filter A, terus sepersekian detik kemudian langsung klik filter B. Aplikasi bakal ngirim dua request ke server berurutan, kan? Betul. Masalahnya, jaringan internet itu nggak bisa ditebak. Bisa jadi request kedua yang datanya lebih kecil selesai duluan dan muncul di layar. Terus tiba-tiba request pertama yang tadi nyangkut baru selesai dan nimpah hasil di layar. Wah, jadi pengguna lagi lihat filter B, tapi data yang tampil malah punya filter A. Iya. Tanpa arsitektur yang bisa membatalkan request lama, urutan tak terprediksi ini bakal sering terjadi. Klasik banget. Dan developer biasanya cuma ngakalin pakai debounce doang, padahal arsitekturnya yang salah. Terus yang ketiga, ada monster yang namanya over-synchronization. Ini juga gila sih menurutku. Ini kebiasaan buruk di industri kita. Menggunakan global state untuk segala hal. Bahkan untuk input form yang sangat sederhana. Setiap huruf entah itu Jakarta, itu langsung dikirim ke global store di pucuk pohon aplikasi. Akibatnya apa? Seluruh halaman, bahkan komponen yang nggak ada hubungannya sama pencarian, ikut memicu re-render. Pantes aja, aplikasinya terasa berat dan patah-patah. CPU-nya habis cuma buat ngambar ulang sesuatu yang visualnya nggak berubah sama sekali. Terus, monster terakhir, circular dependency. Ya, state A mengubah state B. State B ternyata punya fungsi yang ngubah state A lagi. Terjadilah infinite loop yang bikin memori browser bocor dan aplikasinya ngehang. Bikin laptop pengguna kipasnya muter kenceng ya. Oke, kita udah lihat betapa menyeramkannya bug-bug ini. Pertanyaannya, gimana kita mencegah kekacauan ini? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, solusinya ada pada prinsip emas arsitektur data. Ada tiga prinsip fundamental di sini. Apa aja tuh prinsipnya? Yang pertama, single source of truth. Pastikan hanya ada satu tempat penyimpanan otoritatif untuk setiap bagian data. Kalau komponen lain butuh, mereka harus merujuk ke sumber yang satu itu, jangan diduplikasi. Berarti nggak ada lagi cerita data profil beda antara header sama form edit ya? Prinsip kedua, minimal say dan derive when possible. Aturannya simple, jangan pernah menyimpan data di state kalau data itu bisa dihitung dari state lain. Kayak contoh total harga keranjang belanja tadi ya. Tinggal dihitung ulang aja pas render. Nggak usah dibikin variabel state baru. Tepat. Dan prinsip ketiga adalah immutable data. Ini berarti data itu nggak boleh dimutasi atau diubah secara langsung di memori. Nah, ini kadang bikin developer bingung. Kenapa sih harus immutable? Kan bikin salinan data terus-menerus itu kedengarannya boros memori? Sepintas memang terkesan boros. Tapi dengan membuat salinan referensi baru, mesin rendering browser bisa dengan sangat cepat mendeteksi perubahan cuma dengan mengecek referensinya, tanpa harus mengecek isi datanya satu per satu. Ini sangat penting buat melacak perubahan dan fitur time travel debugging. Oh, paham. Jadi ini semacam trade-off ya. Kita ngorbanin sedikit cara penulisan demi kecepatan deteksi perubahan oleh framework. Betul. Dan dari semua pemisahan kasta state yang kita bahas di awal tadi, teks ini sangat menyoroti satu pemisahan terbesar yang paling krusial di front-end modern. Antara server state dan client state. 100%. Mencampur keduanya adalah bencana. Server state itu sangat kompleks. Dia butuh mekanisme caching, retry kalau gagal, dan background synchronization. Sementara client state itu cukup dikelola lokal aja. Makanya, pisahkan mereka. Gunakan alat khusus untuk server state dan alat yang ringan untuk client state. Ya, aku setuju banget. Terus, bicara soal performa nih. Gimana arsitektur state ini secara langsung mengontrol proses re-render yang mahal itu? Nah, setiap kali state berubah, kan framework akan membandingkan perbedaan virtual DOM untuk memutuskan bagian layar mana yang harus digambar ulang. Kalau state kamu berantakan, perbandingan ini akan memicu re-render di mana-mana. Ibaratnya kayak satu orang bersin di kantong, tapi satu gedung harus dievakuasi ya. Terlalu reaktif. Terus di sini dokumennya nyebutin soal memoization. Ya, memoization itu intinya mengingat hasil komputasi atau mengingat komponen supaya nggak perlu diproses ulang kalau inputnya belum berubah. Ada memoization untuk komponen, ada juga untuk nilai kalkulasi berat, atau yang biasa disebut selector. Tapi ada jebakannya kan? Sangat ada. Ini peringatan penting. Banyak developer terjebak premature optimization. Mereka naruh fungsi memo di semua komponen tanpa melakukan profiling performa dulu. Padahal proses mengingat itu sendiri memakan memori. Kalau komponennya ternyata ringan, pakai memo malah bikin aplikasinya makin lambat. Ironis banget ya. Niatnya bikin cepat malah jadi lambat gara-gara optimasi membabi buta. Dan ngomong-ngomong soal dimensi performa, teks kita juga menyinggung elemen dari bab sebelumnya, bab 13. Arsitektur state ini ternyata ngefek juga ke dimensi lainnya. Jelas ngefek. Arsitektur data yang buruk bisa mengacaukan strategi code splitting dan lazy loading. Misalnya, kamu mau memuat grafik yang berat, cuma pas grafiknya di-scroll ke layar. Kalau state-nya nyangkut di atas, bundle size aplikasimu akan tetap bengkak dari awal. Bikin network waterfall juga ya, nge-fetch datanya harus nunggu-nungguan. Iya. Yeah. Dan yang paling parah itu efeknya ke hibernation cost di aplikasi server-side rendering atau SSR. Kalau state kamu ukurannya masif, butuh waktu lama buat browser menyambungkan data JavaScript tersebut ke elemen HTML yang udah tampil. Pengguna bakal ngeklik tombol, tapi tombolnya mati karena proses hidrasinya belum selesai. Wah iya, fenomena webnya kelihatan udah beres loading, tapi pas diklik nggak ada respon sama sekali. Bikin frustrasi itu. Oke, biar ini makin konkret, mari kita bawa pendengar ke studi kasus pembuktian nyata yang ada di teks. Studi kasus Dashboard Analytics Pro. Nah, ini contoh yang sempurna buat merangkum semuanya. Jadi Analytics Pro ini aplikasi manajemen data yang super berat. Di fase awalnya, performanya diceritakan sangat-sangat buruk. Kenapa? Karena mereka pakai satu global store, kayak Redux gitu, untuk menampung semua data. Semua data. Bayangkan, hasil API, filter UI, semuanya numpuk di situ. Untuk re-render. Ratusan. Terus terjadi race condition, dan tiap navigasi halamannya jadi lemot banget. Karena semua komponen itu langsung subscribe ke sumber data raksasa itu. Terus, pas masuk ke fase refactor atau penyelamatan, apa langkah taktis yang diambil tim Analytics Pro ini? Langkah pertama, mereka mencabut semua data server dari global store itu. Mereka pindahkan ke library khusus data fetching yang punya fitur caching otomatis, seperti React Query. Langsung beres tuh urusan data basi dan race condition. Terus langkah kedua? Mereka menarik turun state filter-filter tadi. Dari yang tadinya di global, disimpan secara lokal aja di komponen yang memang membutuhkannya. Oh, dikembalikan ke asalnya lah ya, jadi local component state. Betul. Dan langkah ketiga, mereka menggunakan memoization secara strategis untuk data turunan, terutama untuk grafik-grafik analitik yang perhitungannya berat. Hasilnya mengagumkan banget kalau aku baca di laporan ini. Penurunan re-render yang tidak perlu itu mencapai 95%. Gila sih. Dan waktu render rata-rata turun 70%. Aplikasinya jadi terasa instan, nggak ada lagi data usang. Ini bukti nyata betapa berharganya arsitektur yang didesain dengan benar. Betul sekali. Mereka nggak ganti framework. Mereka cuma merapikan jalur aliran datanya. Jadi, apa arti dari semua ini? Intisari pesannya adalah, state itu adalah pusat gravitasi dari front-end modern. Setuju. Performa itu bukanlah hasil dari trik-trik optimasi mikro yang diselipkan di akhir proyek. Performa tinggi adalah konsekuensi alami dari desain state yang terstruktur, rapi, dan terpisah dengan jelas sesuai domain otoritasnya. Yah, pada akhirnya, semua keputusan teknis ini adalah soal kompromi atau trade-offs antara kesederhanaan dan skalabilitas. Engineer profesional itu mendesain aliran data di atas kertas jauh sebelum mereka nulis baris kode UI yang pertama. Pasti. Kalau aliran datanya masuk akal, UI-nya bakal ngikut dengan mulus. Mantap sekali. Nah, sebelum kita tutup sesi eksplorasi mendalam hari ini, aku ada satu pemikiran provokatif nih buat kamu renungkan. Oh, apa tuh? Melihat bagaimana kita selama ini terus-terusan berjuang menyinkronkan data server dan klien supaya terasa instan bagi pengguna, bagaimana jika di masa depan arsitektur state kita sepenuhnya digerakkan oleh AI yang bisa memprediksi langkah kamu selanjutnya? Maksudnya AI memuat datanya duluan? Betul, jika aplikasi sudah memuat dan merender state masa depan, sebelum kamu bahkan mengklik sebuah tombol, apakah kita masih peduli dengan masalah sinkronisasi yang lambat ini? Atau justru, kita malah akan menciptakan mimpi buruk arsitektur jenis baru saat prediksi AI tersebut salah total. Coba kamu pikirkan itu. Sambil direnungkan ya, buat bekal besok ngoding lagi. Terima kasih banyak udah duduk bareng dan ngulik bareng kita hari ini. Sampai jumpa di sesi eksplorasi mendalam berikutnya.